Banter ke? Siji siji ne mung riko nang atine son. Separo roko iki yo namung kanggo. Kuwi jenenge cangkem bocah iki ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Amma ba'du. Sa'adat al-muhtaramin wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing penghormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'limi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Sekcam bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahibi dakwah panjenenganipun Mas Edi beserta keluarga besarnya yang berbahagia, Bapak Ibu dulur-dulur kula, para jamaah ingkang kula kangeni lan mugi-mugi kangen kalih kula, senajan arang-arang ana sebelenek, ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah, kanthi takdiripun Allah, kanthi kawelasan saha pitulunganipun Allah, dalu menika kita sesarengan saged hadir bersilaturahim, berkumpul wonten majelis ilmu dalam rangka doa bersama sekaligus syukuran keluarga besar Mas Edi yang berencana mendirikan pabrik garmen PT Won Saka Garmenindo. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan dan keberkahan, memberikan kontribusi untuk masyarakat sehingga keberadaan perusahaan ini betul-betul manfaat, maslahah dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dungo niku ibadah. Bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Dungo niku saripatine ibadah. Inti sarine ibadah. Asal kula panjenengan dungo kanthi ikhlas mesti oleh ganjaran. Lan hakikate sedaya dungo niku diijabah kalau Gusti Allah selama nurut aturan. Allahumma sholli ala Muhammad. Embor apa ketika tekno. Ma min 'abdin yad'u rabbahu illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa 'anhu minas su'i mithli ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Orang-orang kawula kang gelem donga nyuwun dhateng pangerane, dhateng Gusti Allah, kejaba apa sing disuwun niku diparingi dening Gusti Allah utawa ditolak sangka suwalike penyuwunane mau. Artinya disembadani. Kecuali yang penyuwunane mau urusan dosa lan mutus seduluran, mutus silaturahim. Jadi wong donga niku selama ora masalah dosa karo ora medhot seduluran mesti dongane disembadani dening Gusti Gusti Allah. Cuma para jamaah, kadang-kadang Gusti Allah niku nek nyembadani donga ora padha karo sing sampeyan jaluk, ora padha karo sing sampeyan karepno. Diijabahi kalih Allah, dituruti kalih Gusti Allah, tapi dalam bentuk lain. Boten sami kalih sing jenengan suwun. Umpami jenengan nyuwune A, karo Gusti Allah boten diparingi A sing padha karo penyuwunane jenengan. Ning kalih Gusti Allah diparingi B. Lho kenging napa kok ngoten? Gusti Allah langkung pirsa. Pundi ingkang paling sae kagem panjenengan? Halo. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk panjenengan. Lho wong nyuwune A kok diparingi B? Nggih, soalnya nek panjenengan dituruti, diparingi A, niku malah mboten sae. Iso-iso malah nyilakake panjenengan. Sing paling apik niku panjenengan diparingi B. Nah, kersane gampang dipahami kalau paringi gambaran. Soalnya potongannya sing diomongi kok ora patek cerdas. Umpama niki, jenengan gadah anak tasih umur 8 tahun. Kelas 3 MI. Terus anak niku nyuwun ten panjenengan ditumbaske sepeda motor. Jenengan duite nggih kata. Mboten niku kira-kira penjalukane anak jenengan turuti napa mboten? Dituruti napa mboten? Pengen napa kok mboten dituruti? Padahal duite panjenengan akeh. Sing nyuwun nggih anake panjenengan sing jenengan tresnani. Soalnya jenengan tahu yang terbaik kanggo anak sing kesih umur 8 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan berarti mboten panjenengan turuti penyuwunane, njaluk mokoke sepeda motor. Dituruti tapi dalam bentuk lain. Ora dituruti rupa sepeda motor, ning dituruti rupa sepeda ontel. Soalnya jenengan tiang sepuh paham, ngerti yang terbaik bagi anak sing tesih umur 8 tahun boten sepeda motor nanging sepeda hotel. Wong anak sing umur 8 tahun njaluk nukono sepeda motor ate sepeda sing padha karo wae boy. Najan saiki wis mati boy. Ninja. Nang dituruti. Iki malah nyilakakno anak. Ditumpaki karo anakmu nang jalan raya kok wanter wae. Bres. wong tubru ane yang menukui suarane masuk weng truk ya tubruanmu weh iya malah nyilangkak no anak mulu pangapunten ya wonten dulur kula umpami wong Klaten duma nang Gusti Allah jaluk suge roto-roto tiang Klaten yang duma nang Allah lak jaluk suge tau nggih makasih atas kejujuranmu kula kok dereng nate pireng to ana wong donga njaluk melarat rata-rata nek donga niku ya njaluk sugih njaluk rezekine lancar njaluk duwite akeh Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halal thayyiban nafi'an mubaraka ya Allah mugi kula panjenengan paringi rezeki ingkang kathah ingkang jembar ingkang luas ingkang halal ingkang barokah niku kan bahasa yang diperhalus aslinya yang njaluk sugih tangkingannya bahasannya dihalus-halus no nyuwun rezeki ingkang jembar ingkang luas perketek jaluk suke nah. Dari nata pireng kok kula enten wong donga ya Allah kula nyuwun rezeki dateng panjenengan sekedhik mawon ya ono yaine lek donga jaluk rezeki akeh ya ono yaine lek donga jaluk suke tapi kok uripe ora suke-suke kok pancet apa gak dituruti hidungannya karo Gusti Allah dituruti tapi dalam bentuk lain soalnya Gusti Allah pirsa sing paling sae kanggo panjenengan niku mboten sugih sing paling sae kangge panjenengan niku yo ngono-ngono kuwi engko jenengan nek didadekno sugih bahaya mesti melekimu ra karuan wong kowe urung sugih meditmu kaya ngono murah direken aku. Zaman mantel karo aku ya Bu Talono. Mantel yo wis. Soale nate enten tiyang sing gremeng enten. Lah iya. Jarine Gusti Allah ki sayang karo wong Islam. Jarine Gusti Allah ku cinta karo wong Islam. Tapi nyatane sing digesukeh ki rata-rata kok wong sing ora salat-salat kuwi ora kenal Gusti Allah. Wong kafir-kafir kuwi. Cina-cina kae ora kenal pangeran. Ora kenal Gusti Allah, ora tau salat, kok suge-suge. Ngene iki salat bendino ket mulai cilik lek turun-turun jadi-jadi guling-guling dudut. Ya kok pancet kere wae. Niki dijawab, dijelasno napa tak tinggal boleh. Gue ora melok nyamoni cerewet. Lek ana wong sing gremeng ngono kuwi tunggale yo akeh. Jare Gusti Allah sayang nang wong Islam. Kene salat ra karuan, donga ra karuan, ibadah ra karuan pancet melarat ae. Sing ra tau salat ora kenal Gusti Allah terus wis sugih. Ngeten to Bapak Ibu. Gusti Allah niku wis kadung janji. Gusti Allah mboten bakal mbledani janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janjine pripun? Sopo wae sing nglakoni kebagusan dibales dening Gusti Allah. Sopo wae sing nglakoni elek ya dibales karo Gusti Allah. Iki sifate umum. Ra peduli wong mukmin ra peduli wong kafir. Pokok nglakoni apik dibales apike, pokok nglakoni elek dibales eleke. Ana wong mukmin nang donya iki nglakoni apik dibales apike dening Allah. Ana wong mukmin nang donya iki kok nglakoni elek dibales eleke dening Gusti Allah. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik ya dibales apike karo Gusti Allah. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek ya dibales eleke karo Gusti Allah. Halo. Ya aku saiki takon sampean jawab sing banter. Nang donya iki wong kafir saged nglakoni apik napa mboten? Saged, saged. Misale sampean tempat pelaku baru udan ngene iki lho. Iki mangudane kan rada deres to. Lunyu-lunyu terus kebreset, glundung-glundung, glundung-glundung, glundung-glundung. Nang mburi sampean ana wong kafir. Kira-kira wong kafir mau saged nulungi sampean napa mboten? Saged. Niku jenenge lak nglakoni apik. Lho ngono kuwi dibales karo Gusti Allah. Balesane langsung dikekno teng donya. Mulane aja kaget nek nang donya iki wong kafir apa-apane akeh. Terus desa gawe pengajian kaya ngene iki. Terus ana wong kafir, ora kenal ibadah, ora tau salat. Belas ora tau salat. Terus melok dadi panitia, menata kursi, mbok gelar kambal, gelar terpal. Serowokep dari panitia, panjangnya sih serowokep serkepi biasanya sih ngerapat ya panitia sholat menungguin. Nah, alhamdulillah, mau kita kau yang melam guyu. Kau yang mau kita nyelapet dan sebelah kau kau. Lalu menungguin sedingin yang ngerapat ini api. Dibales karo Gusti Allah, balesannya langsung dikek nonton dunyo. Mulanya surat kaget, dunyo ini orang kafir juga. Jadi ada orang kafir, sosialnya tinggi, lomane ra karuan karo tangga-tanggane. Kuwi yo nglakoni apik kuwi. Dibales karo Gusti Allah, balesane dikekno nang donya. Mulane bisa ngkas aja kaget nek nang donya iki wong kafir kuwi sugih-sugih soale balesan apike wis dikontan karo Gusti Allah dikekno nang nggone donya. Ngene iki ana sing takok, lha kene apa balesane kok dikekno nang nggone donya kabeh? Jawabannya gampang toh. Sampai no akhirat Gusti Allah ben ora usah mikir. Wis nyo nang pek kabeh, kekno kabeh nang gone donya nang rasa-rasakno, nang tutuk-tutukno nang katok-katokno nek enak-enak nang gone donya. Wong nang donya yo ora suwe ae, mung sedelok nyo nang pek kabeh, rasakno kabeh. Ha, sampai no akhirat karek ngibung e. Makane ora usah iri lho nek wong kafir sugih nang gone donya. Lah nek wong mukmin kaya panjenengan-panjenengan, amin Allahumma. Amin. Iki mukmin tenan ora tojane. Lek wong mukmin kaya panjenengan-panjenengan iki nglakoni apik, kadang-kadang balesane mboten langsung dikekno teng donya. Ini merupakan bentuk kasih sayangnya Gusti Allah datang panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Sing urung mumun jajan kotakan sak kelorak, kelorak. Lah kula, Mbak. Lah kula kula kaya iki. Lah kula. Diterusno mboten niki. Bentuk cintane Gusti Allah dhateng panjenengan. Lah cinta ora dikekno, lha ngene Bu, sampean aja salah paham. Dari Gusti Allah ngene, iki nek balesan apike wong mlateni tak kekno kabeh nang gone donya, eman-emani. Engko berarti wong mlateni ngrasakno nikmat lha kok sedelok. Ngrasakno bahagia nak mau sedih lho wong urip nang donya mau sedih lho ora tak kekno nang donya tak kekno sombe nae nang gone swarga. Dadi wong mlanten iso ngrasakno nikmat sak lawase lawas, iso ngrasakno bahagia sak teruse tanpa batas. Lek dikekno nang gone donya mek sak nyukan mek sedih lho ngrasakno enak eman-emani. Wis barusan nabi wong mlanten ora tak kekno nang donya, tak kekno kabeh sombe nang gone swarga. Orang pati amin yo. Ngene iki nek potongane wong melaten, isik mentolong bantahne. Lah nek pancen balesane wong mukmin kuwi dikekno nang gone akhirat, dikekno nang gone swarga. Lah nyatane kae kiai-kiai nang donya kaya sugih-sugih. Omahe yo api. Montore yo api. Bojone yo. Kadang yo ra mok sitok. Jadi balasannya di kena no akhirat, jadi balasannya di kena no swargo. Piye ngono kuwi? Ngeten. Hoi. Anane para kiai kae nang donya kok yo ngono kuwi uripe. Soale ngapunten nggih, para kiai-kiai niko tabungane teng akhirat wis akeh. Ora mandul to omongane kowe. Lah para kiai niku wis gadah tabungan tahajud, sampeyan gadah. Gak ada apa aneh membuat bengi ngelilir yang membuat piece of the tour menurut Boro kiai kaya gak ada tabungan dikir apa itu ya? Tentir Boro kiai kaya gak ada tabungan wiridan apa gak ada? Gendaan para kiai ini kok gak ada tabungan berjuang kowe. Mulane nek ana kiai nang donya kok sugih, aja mbok iri. Ora ngandel yo wis. Lah terus ngeten Bapak Ibu para jamaah. Donga niku kowe kok plengane jane masih apa to, Bu? Tambah masih TV, ngomongnya langsung nokelnya ya, tambah masih TV. Terus saya zaman dongoknya itu pedot-pedot. Raison dongok raison. Dongok ini kumbutin kudu bahasa Arab. Kadang-kadang salah paham, dipikir dongo itu kudu bahasa Arab. Terus yang pantas dongo itu kudu kiai, kudu ustad. Nah, yang pantas dongo kudu kiai, kudu ustad, bunyai ustadah. Nah, sampai yang kapan dongo ini? Nah, potong kamu yorang do angel dari kiai. Nganggu bosono, pemawan itu gak sakit. Kadang-kadang dianggap doa yang paling dituruti Allah itu dongo yang nganggu bahasa Arab. Senes. Omongo dongo sing paling mandi niku dongo sing nganggo bahasa Arab. Lah sing paling mandi yo dongane wong Arab-Arab kae sing pinter-pinter bahasa Arab. Anggepmu dongo sing mandi iki wong sing omong sok omong bahasa Arab kan. Masono warung bayar kopi yo bahasa Arab. Pinten Bu 15.000. Lah ben bayar yo aum billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duwe dikekno 20.000, nah susuk 5.000. Nampani susuk ya bahasa Arab nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bakulnya ketularan ngelus dodo di bahasa Arab. Innalillahi wa innahi wa hirajiun. Kita melateng yang bento kaya. Doa yang paling mustajabah dituruti Allah itu doa yang pakai bahasa hati. Makanya ngapunten, wong sepuh biyen Bu. Bu. Kadang-kadang nek donga niku mboten wonten arepe balas. Jawa nyel. Tapi mandi, mergo nangge ati. Nek dipikir ya ora nalar. Jajal sama nangen-nangen. Dongane udune ning guyokno wong dongane. Ya ora ning arepe balas. Idul kono ana separ gawe putung upil ku ira ora sida dadi udul. Mana kok dicautekno upil irung diusapno ya waras kok. Kowe gagal praktek ya. Udune nang wacakno Fatihah sing kompas e aku pitik nesen kuwi wong. Nesebulno. Engko udunmu tambah manak itu. Menambani loro untu iki malah guyokno wong dongane. Godong pari godong waloh. Ora mari tambah aboh. Ora ono arepe blas tapi waras. Nek iku mbok praktekno yo tambah mentek-mentek kok. Wong duwe gawe ngene iki kok udan. Wah iki nek udan kaya buyar acara iki. Udan tawur iki nek nolak rasa nyeluk pawang, rasa nyeluk dukun, entek-entek guno. Dungani dhewe kok. Udan sing tumpul sing mek diwacakno ngene, langite ora sida udan. Udan omok sak uyah jaran. Ngono kok ya kok kracak sak uyah jaran terus tok terang kok. Lan donga niku sing sae petunjuke Kanjeng Nabi, ya ndak usah panjang-panjang banget. Donga kadang tau sing amin lho ngantek katok nang ngantong. Engkawitane yo ikhlas amin. Amin. Amin. Ya terus njunjuk tangane yang mundak ndek. Suarane mundak alon. Amin. Amin. Amin. Wis sik terus aja mundak ndek nek. Amin. Amin. Kato akhirnya tangannya tumpang nang dhuwur pupu sendhen karo duwe. Apa maneh? Wis berkate gepeng. Dongane tawo, ketandak tak dapet-dapetke amine malah godolanan. Ben. Ambek. Ben ambek. Salahin dongo ketawa. Ringkes, teges, mentes. Kaya dongo sapu jagat ngono kuwi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki ringkes, teges, mentes. Kabeh wis ketaku. Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Gusti Pangeran kula. Mugi panjenengan paringi ten donya niki kula kesaenan. Napa mawon sing urusan donya nyuwun kesaenan. Masalah apa? Apa wae sing menyangkut donya iki njaluk kesaenan. Katut kabeh. Wa fil akhirati hasanah. Dateng akhirat nggih nyuwun kesaenan. Urusan apa? Napa mawon sing menyangkut akhirat nggih nyuwun kesaenan. Katut kabeh. Wa qina adzabannar. Panjenengan reksa kula saking siksa neraka. Berarti mlebu swarga. Ngono. Tapi aja ringkes-ringkes nemen. Terlalu singkat kering kesen sampai orang kena dipahami. Pokoknya yang ngatong jaluk nang pangeran kayak sponsornya sepuluh. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya bener, Gusti Allah tahu yang kau mau. Tapi ya sebut no, yang mau jaluk ya apa? Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya kering kesen bro. Ya aja terlalu rinci. Ndonga nang dirinci sampe bingung nang sing dijaluki. Ana ta nom-noman ndonga njaluk bojo nang dirinci. Ya Allah. Nyuwun bojo ya Allah. Sing ayu ya Allah. Sing kuning ya Allah. Sing dhuwur ya Allah. Sing langsing ya Allah. Sing anake wong sugih ya Allah. Sing donyane akeh ya Allah. Sing uripe karek sedelok ya Allah. Gusti Allah mbok detail. Ya Allah. Minta istri ya Allah. Yang tinggi badannya 178. Ukuran BH-nya nomor 66 ya Allah. Wis sak piro sing ape diadai. Kadang dumai malah ngatur Gusti Allah sih. Ya Allah. Aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku enggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Jangan pisahkan aku dari dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Dungo wajib gandengane karo ikhtiar. Artinya wong ora oleh mengandalno ikhtiar tok. Merasa kalau keberhasilan yang didapat, kesuksesan yang didapat itu hasil usahane dhewe. Ngilangno perane Gusti. Mbok ora nyaut to. Kaya sampean lara misale. Kepengin waras, ikhtiare ngombe obat, ngombe jamu, termasuk kene iki. Moringaki ono bio 7 ono bio aktiva ini kan meneng apa ya mesti ono sing gremeng kuwi oleh piro urusanku ora urusanmu ini bagian dari ikhtiar yang diwajibkan oleh Allah oleh panjenengan sakit kudu ikhtiar supaya sehat. Cuman kudu disadari bahwa ini hanya bagian dari ikhtiar. Sing dadoske waras senes niki. Sing dadoske waras nggih Gusti Allah. Mulane aja lali arep ngombe moringaki. Bio 7 bio aktifani ku yo kudu ndonga njaluke waras nanggone Gusti. Wes. Ya wes ngono. Nah, lek sampun ndonga nang Allah, ikhtiare wis maksimal. Apapun hasilnya yang kita dapat, kudu disyukuri alhamdulillah. Dan harus diyakini bahwa ini yang terbaik buat kita. Soalnya kabeh sing ngatur niku Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah nopo mawon? Pangkat, derajat, jabatan, yo ngono kudune. Jatahmu wis kuwi. Duduk, yo ngono rezeki, yo ngono. Makanya tak urut. Hidup ini kalau kepengin bisa menikmati, satu, harus pandai bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ojo kakean sam, ojo kakean sam, dan aman titeni. Wong loro kok sambat ae, yakin penyakitnya tambah nemen. Wong loro ini digawe sambat, loro ini tambah dadi, penyakitnya tambah nemen. Wong melarat kok digawe sambat, soro ini tambah nemen. Wis melarat sambat, malah nyenyek we. Yang kedua, berusaha untuk berbagi dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita, karena orang lain memfitnah kita. Biar orang lain menjelekkan kita, biar orang lain memfitnah kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai kalah dengan pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa. Dilempar pakai batu, dia membalasnya pakai buah mangga. Kadang sekaligus lima. Yang keempat, jangan silau dengan gemerlap dan kemewahan dunia. Karena dunia itu hanya titipan dan tipuan belaka. Yang kelima, lakukan aktivitas tinggi dengan hati yang senang dan gembira. Ngaji rutin seperti malam hari ini sungguh spektakuler. Angel gawe kata-kata ngene iki. Mulane yo larang. Syukuri. Peparinge Gusti Allah niku disyukuri, dipun raosaken. Hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Ini sering saya sampaikan ten pundi-pundi. Soalnya ini manajemen temperatur kepribadian. Kersani uripe kula panjenengan iki ketoto, atine bersih, atine sae, sehingga hidup yang ada cuma dua. Enak sama enak banget. Nek wong-wong kan uripe loro enak karo gak enak. Nek wong mladen kudu iso, urip iki mek loro, enak karo enak banget. Gak enak iki silam. Nek wong-wong duwe prinsip urip iki ana loro, ana seneng ana susah. Nek wong mladen mboten, urip iki ana loro, seneng karo seneng banget. Mboten nggih? Orang senang banget piye wong ana jajan kowe. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati, rugi. Sibuk cari duit tapi enggak sempat menikmati duitnya. Seperti orang yang sibuk cari makan tapi enggak sempat makan sendiri. Sibuk leh ngladeni wong tuku, ora kok bermangan, ora kok bersarapan. Ngeblak. Dodolane entek tapi bar dodolan budal nang rumah sakit ngono. Kaya rugi. Ana wong sing uripe mek sibuk golek duit, tapi ra kober nikmati duwite. Wonten ngoten niku, aku gak ngerani wong kene gak. Golek duit, golek duit, golek duit, golek duit. Kelompokno barang wis akeh, tokono sawah. Golek neng, golek neng, golek neng, golek neng. Barang wis oleh akeh, kelompokno tokono sawah. Golek duit, golek duit, golek duit, golek duit, golek duit, golek duit, kelompokno barang wis akeh, tokono sawah neng. Ngono ya ra kober ngrasakno duwite. Golek neng, golek neng, golek neng, golek neng, golek neng, oleh akeh ngelompok tokono sawah. Delok wong sing ngono kuwi. Tak resik sawahe timbang raine. Sawahe resik tapi raine ya rumbu ngono mesti. Omane nduwe dhuwit 150 juta, tokono sapi 10, yo rumat ijen. Ingoni dhewe, yakin ganteng sapine karo wong. Aku jenenge ra iso ngrasakno duwite to, ra iso nikmati duwite, malah dipeloro karo duit. Woi. Maka Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan. Tapi hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Tak baleni. Ya, ojo terus catet, gawe status nang Facebook. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma kan berhasil mendapatkan kalau gak bisa merasakan. Berhasil mendapatkan istri yang cantik molek tapi gak bisa merasakan, sampai impoten. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi gak bisa merasakan. Nyumpang abunten, kepingin mendapatkan jabatan jadi kepala desa, pola era karuan, adul sawah, adul tanah, ente-entean, tusan juta, diwangi, aduh kuat-kuatan dukun. Berhasil mendapatkan jabatan itu, dadi kepala desa. Tapi begitu jadi kepala desa, dia gak bisa merasakan jabatan kepala desa itu. Nanti aku penak jadi kepala desa, tak kono Pak Lurah. Dia utang wis lunas ta urung. Orang nyer potongannya sak mual langsung. Mulane wis liyane wis ora usah nek ngeyel-ngeyel dadi kepala desa. Soro. Ono apike ora ketok. Elek sithik dadi bakasane wong sak desa. Nggih napa nggih? Nggih. Mulane aku moh dadi lurah, moh. Aku ngene ae tak telateni, alhamdulillah wis ora nesok. Ngapunten. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi hidup ini yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Setuju boten? Setuju. Nek kata-kataku keliru sampean bantah rapopo. Tak baleni rumakno. Dalam hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya punya segalanya kalau gak bisa menikmatinya? Percuma. Apa pun duit tapi gak bisa ngerasakne. Duit TV kau peti wombo. Ukurannya ku rongewuin. Ya rong deso. Tapi ini matanya belek. Kayak yang nganggur TV gede, TV wombo. Tiwas duit TV gede, duit TV wombo gak bisa. Delok, matanya belek. Enggak ya aduan TV cilik-cilik ndak, tapi matane sehat. Yang apa-apa kena tipe cicili. Ngono lho. Kursi regane 850 juta, ana bongonge udun enggak waras-waras. Enggak ya tiwas. Halo. Nganggur kursi larang. Atau kursi elek-elek teko pring. Empakune ning serongan dilumbui bokong kecantol nganti bubrak getih. Tapi sehat kok. Sesuk tetep wani lungguhne senajan bokonge kecantolne. Ngono lho Pak. Apa gunane sampean di bojo wayu semok belenok tapi bojomu bendino anyang-anyang ora waras-waras. Ya ora kena diulek-ulek blas. Kaya atuk bojo rupane elek-elek ndang tapi sehat. Ndak wayah-wayah kena dinggo. Ngene iki tak sampekno tujuanku ya kanggo menghibur sing rupane elek-elek kuwi. Ben orang ngenes teman-teman. Ini lho Bu maksudnya. Umpama sampean kok dilokno karo bojomu, diumpah-umpah piye, ora usah bantah. Tambah gegeran bubrah rumah tanggamu. Santai ae sama nek jawab kok dilokno rupane melek, cerewet kaken cangkem. Santai elek yo ben, sing penting ora anyang-anyangan. Bojomu ben mikir. Pengen jenengan uripe tentrem napa mboten? Pengen uripe bahagia napa mboten? Syukuri yang kita miliki. Nikmati yang ada. Maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Gak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Nyonyor uripmu. Tapi ya wong tonggo tuku lemari iri. Tonggo tuku kulkas atine panas. Tonggo tuku tanah atine susah. Tonggo tuku gelas atine was-was. Tonggo tuku sendok yo gondok. Tonggo tuku piring murang-muring. Tonggo tuku kalung bingung. Tonggo tuku gelang melang-melang. Tonggo tuku ceret mencret wis. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai nikmatnya sendiri ra tau dipikirno. Padahal akeh lho nikmat sing diterima teko Gusti Allah, ra dipikirno, uripe mung mikirno nikmate wong ae. Kae uripe kok penak men ya, mergawe mek ngono kok iso tuku montor, iso bangun omah, dilungkas sampe gawe perusahaan, sampe gawe pabrik. Kok jane men kae. Edi, Edi. Kae jane bukune nang ngendi kok Edi kae. Ya akhirnya Mas Edi berangkat ke Mekah ke rumah kaji. Gue berangkat ke kuburan gue. Oi. Oi. Diterusnya betul. Saya ulang. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia gak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Masih bojone wong liya lho ketok bagus, masih bojone dhewe ketok wedhus. Kuwi Bu sing marai atimu suntuk iku. Mulane tolong, tolong, aku njaluk tolong tenan. Kaya ibu-ibu, mbak-mbak, saiki sampean masih aku ngene iki aja sampe duwe perasaan aneh-aneh. Aku sih cuma khawatir aja. Takutnya ada yang punya perasaan aneh-aneh. Pas masih aku ngene iki terus duwe perasaan bojoku kok orang ganteng kaya kiai kuwi to. Lah ngono ora oleh. Soalnya wajahmu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level. Wong ngene ana sing batin kok. Ana wong aku kena dibatin kroso. Batine ngene kok. Ndang ya ya aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono ku ya ora oleh. Nanti wasan sampean batin ngono aku moh, weh. Moh nolah maksudku. Bu. Bu. Jodohne jenengan kuwi ya diterima. Ora usah dibanding-bandingno. Kabeh wong lanang ku ganteng kok. Ana kelebihane, ana kekurangane. Liku li syai'in mazaya. Segala sesuatu pasti ada keistimewaannya. Ora usah iri karo bojone tanggamu sing ganteng. Kadang ana wong lanang rupane ganteng tapi ra godak mergawe, ra gablek duwe. Kene nggo wasen-wasenan to. Ana sing rupane elek tapi pong pinter mergawe, duwe akeh. Lumayan to kene nggo pesugihan. Ana sing gagah gedhe dhuwur, tapi lemes ana model. Melur ra sungguh karo dawane. Ana cilik ndek tapi pinter penekan. Wis ana kuwi. Padha wae, Pak. Sampeyan aja pisan-pisan main itu bojomu. Bojoku kok gak ayu. Ngono ku ya ora oleh, Pak. Wong sampeyan ora pateng ganteng kok. Mana maido bojo dilihat dari sudut pandang tauhid padha karo maido sing gawe bojo sapa? Gusti Allah. Taman ora iso gawe kok iso maido. Karek neloni ndo kakek cangkem kok wong. Dikelam neloni gak wis. Mati-mati iso-iso bojone. Kuatir men. Ana wong wedok rupane wayu ngono, Pak. Tapi cerewet mete rambut kae kok. Nanti bojo model ngono kok ya ndak kurung. Lodok ketemu. Mergo kempes ndase kaken digetak. Wis wis ndase iso karek kuping tok ngono. Ana rupane wayu ya gak cerewet tapi lara-lara nang nyontekno. Mosok anggere bar digawe kok nyontekno. Apa sing gawe kaya ngitung duit se. Cukup boso ntek to ora. Ana sing rupane gak ayu ya biasa tapi sehat, kuat ngono model. Apa-apa digotongi kabeh. Rupane yo biasa, biasa, tapi sopehan. Ora tau lara, ora tau nyontekno, sopehan. Sambil bledek yang makan. Tambah bledek sing mencelat. Paling bahannya itu kalau logam kuwi. Mulane kowe nek pengen tentrem kudu qanaah. Nerima ing sing nyaut lemek cah kae. sawangan yang ngono tambah ngestokno. Lha sing kuwi ketoke kopi yang liteng liteng. Bibir kae. Ora nesu gregeten. Ayo nek pengen tentrem nerima engko mesti sampean lak atine ayem rumangsa. Ya Allah, kok gak nyaut ya. Iki syairan iki luar biasa nilainya. Kok tak terangno. Tapi nyaut. Sing banter nggih. Siji-siji ne mung riko nang atine son. Separuh roko iki ya namung kanggo. Kuwi jenenge cangkem bujet ya. Aku dijak si Irani lho ora nyaut. Dijak nyanyi kok do. Cih, berenang. Ayo disaudi sing gelem nyauti tak dongakno uripe barokah. Amin. Rumah tanggane sakinah mawaddah rahmah. Amin. Putra putrine salih-salihah. Amin. Rezekine lancar. Amin. Duwike akeh. Amin. Senajan utangan. Kadek mau gaya nem tukang utang nate mau. Awas segera melok nyaut tak tukang no. Matane timbilin jiwa tekan bisa dulur. Ayo bareng. Atine rumongso aman. Ya Allah ya Allah. Jadi rupanya ayu-ayu tapi oon. Ayo. Atine rumangsa dununging rasa tandha yen iman sabar narimo najat kabeh tinatir saking pangeran tir saking. Ayo sambung salawat ya Rasulullah nyadok syafaat ya Rasulullah. Ya Rafi Asha ala Muhammad. Iki sing separo niki lho Bu, sampean praktekno teng ngene urip. Kene gak tentrem, ketoken kuku-kuku sing ireng iki. Demi Allah uripe tentrem anger gelem sabar narima senajan. Ayo sing banter sabar narima senajan. Ayo saiki dipraktekno nang gone urip. Sautono sing banter ibu-ibu sik. Ibu-ibu kudu sabar narima senajan duwike bapak pas-pasan tentrem napa mboten tentrem rangarah gak nek nuntut perkara blonjo kurang wong sabar narima senajan pas-pasan kok ora rumangsa kurang ora ngomel-ngomel kaya piro ayo nerima. Mulai ibu-ibu kudu sabar narima senajan nek belanjani bapak pas-pasan nggih Bu nggih. Banteri lek nyaut ibu-ibu kudu sabar narima senajan nek ngekei duit bapak pas-pasan. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak pas-pasan. Ora usah iri karo bojone tanggamu sing penghasilane gedhe. Wong bojomu ora duwe pabrik apa iri karo Mas Edi. Wong ora sing penghasilane gedhe ana sing penghasilane cilik kok wis pawakan. Padha karo ana sing lemu ana sing kuru ngono kuwi. Lah wong nek pawakan lemu ora patek mangan ya tetep lemu, nek pawakan kuru mbok mangane akeh ya tetep guru paling yo kok atos menae. Ono sing penghasilane gedhe, ono sing penghasilane cilik. Kulo kan sering ngomong kok, manuk ilo ndoke ra padha. Ono sing ndoke gedhe, ono sing ndoke cilik. Kok manuk opo? Ane manuk gagak ndoke gak gedhe. Ane manuk cipret. Ndoke cilik. Ngono lho, wong sute gagak penghasilane gedhe, cipret penghasilane cilik. Lah wong wedok yo kudu ngerti sing lanange ndoke gedhe to cilik, ngene kudu ngerti. Ane cipret aja mbok paksa kon ngendok sak ndok. Bebek iya dobol lho bojo lho sawahe mek rong kedok ciyot-ciyot panenan ya mok leh pirang kintal kadang-kadang direwangi buru-buru paling banter penghasilan sak wulan mek rong juta ya Allah njalukno kok ana gelang keropyong iki tangan sak sisa kudu 17 gelang dan tangan loro gak 34 yo puklek gegere bojomu. Wong wedok gelang akeh nang karepe apa? Pamer. Entar ngaji waya udan kaya ngene iki ya ora ongkep ya ora sumur. Ngono kuwi yo kipas ki, pas. Ben ketok nek gelange akeh krimping, krimping, krimping. Tuh langsung diselehno to kita sing. Rekane isin. Tambah dikiting copet yo gara-gara penampilanmu sing berlebihan. Diancam rampok bareng yuk gara-gara penampilanmu sing berlebihan. Jajal nek penampilanmu sederhana, copet ndi sing ape ngitip? Rampok ndi sing ape ngancam? Mulane gelang yo ora usah akeh-akeh, siji ae ngono lho. Syukur-syukur sampean kok betah isin gelangan karet. Tambah praktis to kuwi. Engko sak waya-waya rambutmu ora marek kena nggo tali to karek cet rambut modal madul kena nggo tali to cet. Lah sak waya-waya bojomu ngamuk karek jedet raine ngono. Malah gendah. Mula ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Banter itu ibu-ibu kudu sabar narimo senajan lek belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Wis moyong iki wis. Ganti saiki bapak-bapak yo kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Pas-pasan. Lho iki anane acara syukuran yo kudu nerangno syukur. Banteri, Bro. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Dimasakno kok cemplang kabeh rasane ra ngalor ra ngidul. Kudu sabar narimo, ngerti yo kene apa masakan kok ra enak rasane kok cemplang. Soale bumbune kurang. Nek diterusno kene apa kok bumbune kurang. Soale nek mung blanjani mung sak itik. Mboten Bu nggih? Nggih. Rumo kupingmu. Ana wong lanang iki njaluk menange dhewe. Ada yang suami yang suka marah-marah sama istrinya, seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal sebenarnya suaminya yang brengsek, ya Bu Ge? Rungu ku pengen. Tukaran piye wong tak dunungno kok tukaran. Wong wedok masakno bojo ya tergantung nek blanjani to Bu Ge? Jajal sedino belanjani 250.000. Kowe njaluk masakan model opo wae dituruti. Rawon, kare, gule, soto, komplit. Sak buahe. 100.000. Yo. Cukup. Iwak panggang. Ambe jangan asem sambal tomat, tapi ono kerupuke, ono peyeke, ono tempene. Ngono lho, 20.000. Yo pindah. 20.000, pengen awet aja pangan telamuti ya enak. 20.000 njaluk sate. Diuncali tasbih kan ngletaki kowe. Wong lanang belanjane sedina mek 5.000. Ibu-ibu ya cerdas to, tukokno uyah kabeh. Ora mbakno gondong jambu klutuk sing ngomong ngono, ulet ben ora mencret. Wong kok ya. Mula bapak kudu sabar narimo senajan nek ngladeni ibu. Banteri, bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Kuwi bagianmu kok. ora usah iri ambek bojoku. Nyumbang piro oleh cerewet men. Lah terus saiki carane nyukuri piye lek wis atine ketata ngono kuwi? Eh manut tatanane Gusti Allah. Apa wae sing dadi perintahe Allah lakoni. Senajan abek kaya apa? Apa wae sing dadi perintahe Kanjeng Nabi lakoni. Senajan abek kaya apa? Wis sing bakal mbahagiakno sampean, nyelametno, mulyakno sampean donya akhirat. Apa wae sing dilarang Gusti Allah karo Kanjeng Nabi tinggalen. Senajan mencut no hatimu, soalnya nembok terjang, uripmu mesti ino. Embor hati gantek no, ajak terus tapi hati reken, tak beleni. Pokoknya apa yang diperintah Gusti Allah, diperintahkan di Nabi, lakoni. Senajan abok, nek pengen uripe sampean mulia, nek pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh rahmat, pengen oleh barokah. Mumpadan ngelakoni perintah, ini ku abok. Gino konggin? Contoh, sholat tahajud, niku perintahe Gusti Allah. Abot apa abot? Abot, bukti ini akeh sing ra kuat. Ayo nek bengi wong kene akeh ndi sing tahajud karo sing kelon. Mergo tahajud kuwi abot, tapi nek sampean pengen mulya, lakoni. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka wasa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lakoni senajan abot mumpanjen perintah ya abot kok lakonane. Tapi lek sampean pengen entuk ridho, pengen entuk syafaat, pengen entuk rahmat, pengen entuk barokah, kudu sampean lakoni. Poso abot apa mboten? Abot wong kuwi perintah. Lan iso kaget akeh sing ora kuat. Padahal bengi wis melok sahur lho san, bareng bojone bareng anake ya entek tolong piring. Oh kuwi ngaku awane no warung. Menunggu tok omah ini ngarepe anak ini macak lemes melakukan sempoyongan genteang ayah lemes nak pancen abot melakukan perintah tapi lah sampean pengen oleh rahmat pengen oleh barokah pengen oleh ridho yuk kudu sampean lakon nih koyo ngaji ini abot mbok pikirnya ini aslinya orang abot itu abot lagi. Udan-udan nih lho sampean kerso rawuh lungguh apa mana sih ngeleset ngegini ngelempong nanti bokongnya telus kayak bar mompol gue penak sih lho ngonokor sih ini sedulok sih ngeleset ini abot ini mergo pengen oleh ridhani Allah pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi pengen oleh rahmat pengen oleh barokah dilakoni mana lho kayak kulo ceramah ngeten ini gue anggap orang abot abot kemana lewat istafel sedunok papat-papat nembong bendino mana gue ngomong terus ngene iki main orang ming modal swara tok ya swara ya pikiran ya tenaga ya waktu abot tapi mergo iki perintah tak lakoni soalnya nek ora tak lakoni aku kok ora oleh mungkin nek ora ngerti karepku mbok aja disiki ya pancene abot sapa ngomong ra abot tapi abot itu tak lakoni wong aku pengen oleh kok tak jahit lambemu pengen oleh ridane Allah pengen oleh syafaate Rasulullah pengen oleh rahmat pengen oleh barokah pengen oleh sedulur sing akeh kok duwe ya apa yang mahal itu nilai persaudaraan sing larang kuwi dulur. Mulane wong melaten iki padha-padha dulur karo duit ya jelas luwe abot. Ngerti ngene ra budal. Eh. Yo penting dulur. Apa? Ya wis. Duwe mau wakeh tapi kowe ora duwe dulur ora duwe kanca ape apa kowe ayo duwe mau wakeh tapi ora duwe dulur ora duwe kanca urip pijen nang tengah ora-ora kowe dadi ketua suku blekok kowe kok apa duwe akeh ayo nambatah ana dulurmu akeh kancamu akeh senajan ora duwe duwe kowe kok susah mesti ana sing bantu kowe kok repot mesti ana sing ngewangi ayo nambatah lambemu saiki ayo Bantah yang diomong. Makanya aku yang penting kuwi dulur. Dumbe iki opo? Gue paling enak ini kontone akeh. Tarmu. Gue paling loro ini ra duwe kanca. Wis padahal wis ben tak terangno lho, Pak. Padahal ngene iki meko-meko. Padahal lu sebar tak terang no, jajal duitmu wake, tapi randuwe konco, randuwe dulur, nah gue urep ijen dan juru gue, jadi pimpinannya lowo. Bu gue apa bene, ngono lo bro, kok iso dulur di bentar. Wes. Orang ngambek orang. Lah saiki sebalike apa wae sing dilarang karo Gusti Allah, dilarang Rasulullah tinggalen senajan mencutno atimu. Kuwi nek mbok terjang mesti kina sampean. Rasani aja kuwi larangan kuwi karoan ngono nggone Quran, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakuna lahma akhihi maytan fakarihtumu. Kuwi padha karo mangan batange wong sing mbok rasani kuwi. Kalau jual seneng rasanya bu, gak? Gak apa. Oh, ngene ya dok rasanya aku. Orang kau dok ya karena titi-titi gue. Orang kau dok dia ya asli nengen lagi. Menang, nggak usah ngurusan rasanya. Apa tambah ganteng? Makasih. Ngapunten bu, bu, tolong perhatikan. Bu, anak nak duit, ojo, aku jelas-jelas larangan. Nunggu kau mutangi dom nyawure tak gak listrik gue. Win neket dulurmu gue. Beri antar tentu kangen anak duit. Buat apa sampai nasi dulu Pak Lurah? Ya Allah. Bu, iya ya. Bu, nah, termasuk dirimu menyelatu suamimu. Itu terserah yang ceramah aku cerewet itu. Itu larangan. Yojo, bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Bukankah suamimu merupakan ladang amal dan ladang pahala bagimu? Lah kalau sering-sering dirimu mencelatu, nanti bibirmu, lidahmu itu penuh dosa, bahkan bisa menjadi pisau yang tajam yang menyayat-nyayat perasaan suamimu, menusuk-nusuk hati suamimu, padahal suamimu sudah bekerja keras untuk menetengi dirimu itu. Ngapunten kula omongane kasar, menawa sing ora seneng. Nah, zaman pengen saya ngalus yo, kapan-kapan ngundang kok kiai bongso halus. Demit diundang aku. Kurane. Aku diarani kasar apa-apa kok. Bagi saya kasar itu enggak masalah, yang penting kan laris. Ini bang halus ra payu lho ngopo? Ora malu sing teko nek wong pitu, sing limo ngantuk sing loro turu. Ora, ora penting iki, sing penting leh dulur. Menes dulure akeh lha akeh sing ndongakno, wong urip yo butuh didongakno, wong mati yo butuh didongakno. Sing iso nulungi wong mati kuwi yo donga, di antarané yo dongane kanca, ngene apa nggih? Kancane akeh yo akeh sing ndongakno, mulane kanca yo penting. Kaya ngene iki aku ngajino kene otomatis panjenengan sing ra utem mriki dadi kancaku kabeh. Enak aku kok umpama aku mati ngono sampean dicaluki bantuan Fatihah ngono burun apa mboten? Eh burun yo burun aja banter-banter kowe. Medelmu kaya nyengkak no. Ya pengen aku lang cepet ngono. Aja se, kene iki tanggungane sing akeh. Pak Lurah lho ben budal se ra apa. So. Aku gari-gari ae Pak Lurah. Jere Pak Lurah sak periode rung tutup. Maksudnya sing rong tutuk iki tangi mong lho. Kowe yo ngono kok. Ora dikai dhuwit ora gelem milih model. Yo apa ora? Kelakuan. Kapan marine kelakuan? Oh. Oh. Jadikan suamimu itu ladang pahalamu. Daripada bibir untuk menyelatu lebih baik di sholawatan tuh. Di istighfar di maca Quran, ngono lho. Saiki praktek, mau bojomu tokone telat, jam setengah telu bengi lah kayak teko. Menunggu sampean buka no lawang, menunggu ikhlas to brundel. Senyum to nyaprut. Yo ora nyaprut tok wong ladang. Nyaprut ambek ngomeng ra karo-karuan. Kelanang teko glodak. Me apa mulai wae. Me apa mulai. Lek iki jam pira de? Jam pira? Lorak-lorok matane. Rasa turu omah, rasa turu omah. Nama tu neng nang turu gedung iki lho sarung membantal bareng dudu. Kan njaluk kelon kentongan kono. Menuka nggih bojomu waras, tambah daging. Bu. Wis iki diganti, Bu. Sing ikhlas. Melayani suami dengan pelayanan terbaik itu ibadah sing ganjarane padha karo jihad. Ora usah ngebom. Piye jenengane wong wedok ngebom bom panci. Suwe-suwe ana sing bom wajan bareng kowe. Berleget to. Bu. Bu. Ambek bojomu teko tengah wengi yo kowe sing ikhlas lah nyambut. Ramah, senyum. Kowe iku ganjarane padha karo jihad sampean. Wageng. Bengi-bengi gak loro. Nah, oh. Iki nek gak ojo negara ra duwe kok basane. Nah, oh. Angen-angen ya basamu iki guyokno wong. Ora kok bukakno nung enggak. Nah, oh. Bu. Bu. Ampun ten biasane jenengan wis brundel, pesemut, betutut. Wis gak kalau saya ini ikhlas. Nggih, sekedap. Alhamdulillah bojoku wis teko. Nek dibukakno lawange. Biasane ngomel-ngomel, buka cetek-cetek sret. Nek biasane ngamuk ngomel nyelatu, saiki ganti selawatan. Mbok bojomu ketok sret langsung nanti sambut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bocok keluyur-keluyur mlebu omah sambut meh ala ala demu ala ina in baniyatil wada kok bojoku waras dikandani kok ngono lho wis iso ora ngira wani mulai telat neh mung di disolawati kok wis kok bengi nang ndok praktek sing bojone dablek-dablek mosok jam 2 kok lagi tok tok tok tok tok tok nah oh. Nggih sekedap kamu yang ikhlas yang bukan lawan tren sallallahu ala Muhammad sampai ucap-ucap meripat sallallahu alaihi wasallam lucu melebu masret ya pola albatiru alaika lucu mu paling yang mau mencep gue karo ngomong sakti ngomong pintu mau gue jam 10 ngapunten yang gak ngagung iki kurang ini ndang dhewe tak itu nek pangapunten kok intine acara donga nyuwun pendonga panjenengan monggo Mas Edi niki rencana untuk mendirikan perusahaan ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keberkahan namun acaranya syukuran terus jenengan berarti kan pinter syukur carane nomor 1 qanaah nrimo nomor 2 iku mau nurut nang Gusti Allah. 2N, N yang pertama nerimo, N yang kedua nurut. Nurut itu tegese nek diperintah lakoni, nek dicegah tinggalen. Wis, beres urip yang kowe mbok lakoni, beres wis. Nggih? Nggih? Kula kathah lupute, kathah silape nyuwun pangapunten. Wong wedoke kadung kenaan terus mau wis ngono. Terus ngono nang isor, karek terus. Orang mikir saya nunggur, saya ngekleh moh saya itu menyumpang apunten, sudah lepat dan khilaf kalau ngomong kali penjeningan ngangge humor, ngangge nada ngeten-ngeten iki mboten enten maksud napa-napa kecuali ngraketaken pas sederekan. Nomor kali kersane jenengan mboten ngantuk. Tapi yo anggapen sing tak tokno iki yo ana apike ana eleke kaya santen ngono kuwi. Santen iki ora kok moro-moro juk santen kok mesti ana ampase. Nah iki terus moro-moro ana santen nek gak ana ampase. Iso metu santen iki ya mergo metokno ampas ngono kuwi. Mula muga-muga omongan kula sing apik-apik iku minangka dadi santen. Lah sing elek-elek minangka dadi kira-kira akeh santene apa akeh ampase? Matur suwun. Yo, ampase tak boleh ngasap raimu. Ya masih ampas iki ana manfaate kok nggih ora ana manfaate ngono apa? Ya ora mangan wedhus kok ya mbok pangan bareng. Kalau nak gue ngepel, kalau gue ngersi-ngersi, iya apa sih kotor, ngono loh. Gue apain juga hikmahnya. Itu ya, kalau patah nanti ngelapain yang bangga pun, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur Allah, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, iya kena ongkut, iya kena setahin, minta surah, minta setahin. Surah, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat, minta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا فهم النبيين حتى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة الإيمان اللهم لم يسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير عليك يسر يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها مع رحمة قلوبنا أبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضمائرنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع نور برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا حليم يا ستر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya.